tapi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. nama-nama Allah Ta'ala. Di antara nama yang digunakan untuk bertabaruk di sini adalah Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah dan Ar-Rahman, dua nama khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh seorang pun dari kalangan makhluknya diberi nama dengan nama tersebut. Jadi Allah itu nama khusus bagi Allah. Ar-Rahman juga nama khusus bagi Allah. Tidak boleh ada makhluk yang memakai nama ini. Ada seorang di antara makhluk yang mencoba bernama dengan Ar-Rahman, tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan dia, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab, dia ingin mengunggulkan dirinya, ingin mengangkat dirinya dengan menyebut dirinya sebagai Rahmanul Yamamah. Rahmannya penduduk, rahmannya kota Yamamah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya, sehingga dia terkenal sebagai Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan gelar ini bukan hanya terkenal di kalangan orang yang tidak menyetujui, yang berlawanan dengan Musailamah, bahkan pengikutnya pun mengenal bahwasannya dia itu adalah apa? Al-Kadzdzab, pendusta. Ya, tatkala seorang ingin menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah hinakan dia. Dan itu menjadi sebutan dia sampai hari kiamat, Musailamah Al-Kadzdzab. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara faedah seorang mengucapkan basmalah adalah bertabaruk. Faedah yang kedua dari kebiasaan para penulis buku dengan memulai basmalah adalah ittiba'an bi kitabillah ta'ala haitsu anahu yabda'u bi bismillah. Mengikuti kitabullah. Apa kitabullah? Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kedua. Jadi mengikuti bagaimana Al-Qur'an itu ditulis. Ya. Pertama dalam Al-Qur'an adalah Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas dari pembicaraan apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau enggak. Yang ketiga, di antara alasan ulama memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah adalah ta'asiyan bibudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memang kebiasaan ulama itu bagaimana sejauh mungkin seorang itu mengikuti petunjuk Nabi. Sampai dalam menulis kitab, mereka pun berusaha untuk mengikuti yang mana itu. Haitsu annahu sallallahu alaihi wasallam kataba rasail ila al-muluk wa bada'a bi bismillahirrahmanirrahim. Di mana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menulis surat-surat kepada raja-raja di zamannya. Hierokal, kemudian siapa? Raja Romawi, Yunani dan yang lainnya, ya. Mereka itu disurati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikirim surat, dan awal surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bismillah. Min Muhammadin Rasulillah ila Adhimir Rum. Dari Muhammad Rasulullah kepada pembesar negara Romawi. Jadi ini diantara beberapa faedah kenapa para ulama memulai kitab mereka dengan basmalah. Ternyata ada dasarnya. Satu apa tadi? Tabarruk, nyari barokah, ngalap berkah, tapi dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengikuti petunjuk Alkitab. di mana Al-Qur'an dimulai dengan basmalah. Yang ketiga adalah kenapa? Karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mengamalkan hadis. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar." Setiap masalah yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah, setiap masalah yang penting dan tidak dimulai dengan basmalah, fa huwa abtar. Maka dia akan abtar. Apa itu abtar? Terputus. Ya, dia akan terputus. Nah, yakni menturun barokah, terputus barokahnya. Makanya kalau ada masalah kok tidak dimulai dengan basmalah, barokahnya terputus. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jadi paling tidak ada berapa alasan ya Pak, para ulama menulis basmalah. Ada empat alasan. Ya, ada empat alasan. Tolong dicangkan. Kemudian Syekh Muhammad berkata, "Min ajabil ujab." Di antara perkara yang paling mengherankan. Takjub. Ya. Di antara perkara yang paling mengherankan. Wa akbaril ayati dalat. Dan termasuk perkara yang paling besar, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung, ala kudratil malikil ghallab, yang menunjukkan kekuasaan, kemampuan al-malik al-ghallab, zat yang menguasai dan zat yang maha mengatur. Sittatu usulin, ada enam usul, enam kaidah, enam pokok. Bayanah Allah Ta'ala bayanan wadihan, yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keterangan yang sangat jelas. Lil awami, untuk orang-orang awam. Fauqa ma yadhunnu dhannun, melebihi apa yang dipersangkakan oleh orang-orang yang bersangka. Oh iya. Begini. Saya itu. Saya itu apa? Ya. Ini itu apa? Sudah? Baik. Jadi harus dipegang biar gini. Otomatis. Ini apa ini? Ini dari Pak. Yang dipegang yang ini kan ini. Yang kecil. Oh, yang kecil. Sama. Yang ini enggak dipegang. Oh, gitu. Ada. Otomatis. Sana. Yang dipegang yang ini. Nah, itu banyak. Banyak. Baru paham. Gitu ya, ini berarti. Kalau enggak dipegang mati. Enggak kedengaran. Oh, berarti tetap harus. Kalau gini kedengaran enggak? Coba. Enggak juga. Tes. Bisa? Bisa? Insya Allah. Butuh rapi ya. Baik, kita ulangi. Min ajabil ujab. Jadi saya ulangi pada para ibu-ibu yang barangkali ingin mencatat ya. Faedah kenapa mu'alif, penulis buku ini menulai dengan basmalah. Yang pertama apa bapak-bapak tadi? Tabarruk ya, mencari barokah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meniru kitabullah, karena kitabullah diawali dengan apa? Basmalah. Kemudian yang ketiga, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal apa? Menulis surat. Ya, menulis surat. Oh, kalau begitu SMS pakai bismillah, ya jangan salah. Bagus itu. Ya. SMS tanya bismillah Ustaz, bismillah nanti, bismillah D. Nah, gitu. Suami menulis surat kepada siapa? Istrinya. Nah. Itu yang ketiga, yang keempat. Mengamalkan hadis walaupun hadis ini apa? Dhaifkan sebenarnya ulama, itu apa? Barang siapa? Atau setiap masalahnya penting dan tidak dimulai dengan basmalah, maka masalah tersebut apa? Terputus. Artinya terputus dari apa? Terputus dari barokah. Enggak barokah. Padahal hidup ini kita mencari apa? Mencari barokah. Baik. Kita lanjutkan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata rahimahullah ta'ala, min ajabil ujab, di antara perkara yang paling menakjubkan, wa akbaril ayati dalalah, dan ayat yang paling besar, yang paling agung, yang menunjukkan tentang kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sittatu usulin, adalah adanya enam perkara. Bayyanallahu ta'ala, yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bayanan syabayanan wadihah, dengan keterangan yang gamblang, lil awami, baik bagi orang awam sekalipun. Apa atau maksudnya? Nanti insyaallah akan diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Fa'ma ma'yadhunnu dhanun, melebihi dari sekedar persangkaan orang-orang yang berprasangka. Mereka mungkin menganggap bahwasanya Al-Quran sulit difahami, sehingga bahwa sebagian orang-orang awam itu akan teracuni oleh Al-Quran. Ya, ada orang mengatakan, oh jangan macam-macam dengan Al-Quran, bisa kena racunnya Al-Quran. Innalillah. Ya, ini tidak boleh orang awam itu baca Quran sendiri, difahami sendiri. Subhanallah. Ya, Al-Quran itu gamblang. Al-Quran itu apa? Gamblang dan tidak meracuni. Bahkan Allah katakan syifa. Bagaimana orang katakan racun? Tersebar di YouTube. Ya. Kata-kata bahwasanya Al-Quran itu hati-hati, tidak racunnya Al-Quran. Racun gimana? Berbeda dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, Inggris. Tumma ba'daha. Kemudian setelah itu, ghalita kathirun fiha kathirun min adkiya'il alam. Kemudian setelah itu ternyata banyak orang-orang yang cerdas di alam ini, wa uqala, dan orang-orang yang berakal dari kalangan Bani Adam, ghalita, salah. Ini letak taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang cerdas, orang adkiya, orang yang memiliki akal, tapi ternyata tidak bisa menggunakan akal mereka. Jadi takjub sih. Padahal Quran keterangannya gamblang, tapi kok masih saja ada orang-orang pinter, orang-orang yang berakal, mereka salah faham. Illa aqallal qalil, kecuali sedikit. Ini adalah perkataan dari Syekh Muhammad bin Amin Wahab rahimahullahu ta'ala. Kemudian diterangkan oleh Syekh Fauzan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kata beliau, la syakka annallaha subhanahu wa ta'ala anzala al-Qur'ana tibyanan li kulli syai'. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penerang dari segala sesuatu, sebagai penjelas dari segala macam perkara. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafiyan. Dan tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan Al-Qur'an ini, menjelaskan Al-Qur'an ini dengan keterangan yang cukup. Wa a'dhamu ma bayyanahu Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'an qadhiyatut tauhid wa syirk. Dan di antara perkara yang paling agung yang telah diterangkan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an, adalah permasalahan tauhid dan syirik. Jadi kalau boleh kita katakan, apa kandungan Al-Qur'an? Kandungan yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah penjelasan masalah apa? Tauhid dan syirik. Seperti pernah saya terangkan pada bulan yang lalu, bahwasanya Al-Qur'an itu kalau dilihat dari depan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu semua isinya apa? Tauhid. Entah itu tauhid, entah itu hukum-hukum yang bisa mengantarkan seorang bagaimana mentauhidkan Allah, entah kisah-kisah para pembela tauhid atau orang-orang yang menentang tauhid. Sebagai contoh surat Al-Fatihah, mulai dari awal sampai akhir tauhid semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Dan hukum bagaimana seorang beribadah itu harus mentauhidkan Allah. Ihdinash shiratal mustaqim, mulai Allah menceritakan orang-orang yang membela tauhid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, para pembela tauhid. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan orang yang sesat dan bukan pula orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang memerangi tauhid. Selesai sudah Al-Qur'an isinya itu. Ya, subhanallah. Jadi mulai dari awal sampai akhir tauhid, hukum-hukum yang mengantarkan orang kepada tauhid atau larangan dari kesyirikan, orang-orang yang membela tauhid dan orang-orang yang menentang tauhid, itu isi Al-Qur'an. Makanya dikatakan di sini, wa a'tamu ma bayyanallahu wa rasuluhu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal Qur'an huwa qadhiyatut tauhid wa syirki. Dan perkara yang paling agung yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'an ini adalah permasalahan tauhid dan permasalahan syirik. Kenapa? Li'anna tauhida huwa aslul islami wa aslul din. Karena tauhid itu adalah aslul islam, inti dari agama Islam. Wa aslul din, dan inti daripada agama seluruhnya. Huwallazi tabanna alaihi jami'ul a'mal. Masalah tauhid inilah yang dituju oleh semua jenis amalan. Salat untuk Allah, puasa semua untuk Allah, zakat adalah mentauhidkan Allah. Ya. Birrul walidain dalam rangka mentauhidkan Allah, semuanya. Semua jenis amalan, sekecil apapun amalan tersebut, semuanya yang dituju adalah tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa yang dibahas juga syirik? Kata Syekh, wasyirku yubtilu hadzal asl wa yufsidu. Karena kesyirikan itu akan membatalkan inti dari agama ini, yaitu inti agama adalah apa? Tauhid. Syirik itu nanti akan membatalkan tauhid dan merusak. sebagaimana hadas akan merusak thaharah. Sebagaimana hadas akan merusak bersuci. Yang namanya wudu, meskipun dengan air sungai, airnya banyak dan wudunya berkali-kali, ya kan? Tapi kalau sudah hadas, meskipun apa? Kecil, kadang malah nggak ada suaranya, ya. Tapi jelas-jelas hadas, batal enggak wudunya? Batal. Meskipun enggak ada suaranya, meskipun tetangganya enggak sempat mencium baunya, tapi namanya sudah hadas, wudunya menjadi apa? Batal. Ya, wudunya batal. Hakadat tauhid, demikianlah tauhid. Idza khalaqahu syirku, kalau tercampuri dengan kesyirikan. Syirik itu sekecil apapun, fa innahu yudannisu tauhid wa qad yufsiduhu fasadan tam. Syirik itu sekecil apapun, dia itu akan mengotori tauhid, bahkan dia akan merusaknya dengan serusak-rusaknya. Nanti insyaallah tentunya perincian yang semacam ini ada dalam pembahasan masalah apa? Syirik. Ya, antara syirik besar dan syirik kecil. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, wala yakunu lahu wujud li'annahuma amrani mutadadani mutanaqidani la yajtami'ani abada. Syirik itu akan bisa merusak tauhid sehingga tauhid itu habis sama sekali. La yakunu lahu wujud. Jadi kalau tauhid itu sudah kecampuran syirik, syirik ini bisa menghancurkan tauhid sama sekali. Kenapa kata Syekh? Li'annahuma amrani mutadadani mutanaqidan. Karena dua hal ini adalah dua perkara yang saling bertolak belakang dan berlawanan. La yajtami'ani abada, tidak mungkin bersatu dalam satu kesempatan sama sekali. Sebagaimana tidak bisa bersatunya al-harakah was-sukun, tidak bisa bersatunya gerakan dan diam. Kalau sudah gerak berarti tidak diam. Kalau sudah diam tidak bergerak. Ya tidak mungkin orang itu gerak tapi diam. Lo gimana tuh? Oh, iya sambil taklim tapi. Oh itu ngantuk nih gerak. Ya seperti itu. Tidak mungkin. Jadi orang itu kalau nggak bergerak ya diam. Kalau diam ya tidak diam ya berarti bergerak. Orang itu kalau nggak muwahhid maka dia terkotori oleh syirik. Kalau dia melakukan syirik berarti dia bukan orang yang muwahhid. La yajtami'ani abadan, tidak mungkin bertemu gitu yang namanya tauhid dan syirik, enggak mungkin bersatu. Falidzalika Allah subhanahu bayyana hadzal asl fi kitabihi fi jami'il Qur'an. Maka oleh sebab itu saking pentingnya masalah tauhid dan syirik, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan hal ini, inti ini, pokok ajaran ini di dalam Al-Quran seluruhnya. Fala takadu takhlu suratun min dikri tauhid wa dikri syirik. Maka hampir-hampir tidak ada satu surat di dalam Al-Quran kecuali pasti di dalamnya ada penyebutan tauhid dan juga ada penyebutan tentang syirik. Itu pasti. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Wan nasu yaqra'una hadzal Qur'an wa yuraddiduna." Orang-orang itu yaqra'un Taala memberikan kefahaman kepada umat Islam. Mereka sering membaca Al-Quran, sering membaca kitab Allah, walakin akan tetapi halaman yatanabbah li hadzal bayan. Tapi sedikit sekali orang yang perhatian pada keterangan masalah ini. Walidzalika tajid katsiran minan nas. Oleh sebab itu banyak sekali kamu dapatkan orang-orang mereka yaqra'un al-Qur'an. Kita dapatkan manusia itu banyak membaca Al-Qur'an, yakni kaum muslimin. Wa yaqra'una fi syirki. Akan tetapi masih saja mereka terjatuh ke dalam syirik. Wah, nuduh Ustaz ini. Lu buktinya yang kanya ya. Nganggu petu yo jenggoten yo kudungan melu antre di segoro itu melu apa? Ikut apa? Larung ya. Larung gas kebu emang-emang temen digawe masak sok kepala kerbu enak asal nyembelihnya apa? Bismillah, jangan bismillah itu. Atau kalaupun bismillah tapi ternyata untuk tujuan apa? Larung ya tetap tidak boleh dimakan. Haram. Itu banyak. Siapa yang melakukan? Apakah orang agama lain? Kaum muslimin. Yo saruhan, yo kapulan, yo pecian, yo jenggotan, yo kudungan. Ya. Itu secara zahir. Begitulah mereka. Setelah itu mereka mungkin berdoa, bahkan kadang diiringi dengan sholat hajat, mungkin begitu. Ya, ala boleh. Ya, yang jelas, banyak masih ternyata mereka sebagian kaum muslimin terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa yukhilluna bitauhid. Dan mereka merusak tauhid mereka. Merusak tauhid mereka. Ya, kita masuk ke rumah makan muslim. Ternyata di rumah makan muslim itu di atas pintu ada apa? Bukan jam ya, raja. Ya kan? Lalu ditanya muslim apa muslim? Nah itu apa? Itu kan cuma seronoma. Cuma sebagai apa? Sarana saja. Saya yakin Allah itu yang memberi rezeki. Cuma ini kan sebagai sebab. Itu adalah sebab yang tidak disyariatkan. Bahkan haram. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang gantung jima, maka dia sudah apa? Syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Walhamdulillah ya, ada juga walhamdulillah ya, karena ada juga ya, nanti alhamdulillahnya kenapa? Ada juga syirik yang namanya syirik pengasihan. Jima apa? Pengasihan. Biar apa itu pengasihan? Biar orang pada kepencet, laris penglarisan. Alhamdulillahnya, alhamdulillahnya ini. Anda mampir masjid manapun, tidak ada yang nempel jimat penglarisan. Ben masjid laris. Masya Allah. Kita harus bersyukur masjid-masjid Allah suci dari apa? Syirik. Ditambah lagi apa? Tidak ada ustaz yang pakai ajian pengasihan. Bensin ngaji oke, nempel. Alhamdulillah itu saya belum pernah dapatkan ya, ketika ustaz mau ngisi pengajian kemudian matek ajian si jaran goyang. Tahu matek ajian jaran goyang, ajian pengasihan ya, belum pernah saya dapatkan ya, ben podo kepencut pengasihan. Nah, untuk bilang minta lebih seperti itu. Okay. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, ma'an hadzal amr wadihun fi kitabillah. Padahal permasalahan tauhid ini perkara yang sangat jelas di kitab Allah. Kenapa kita bisa simpulkan seperti itu? Kok perkara sangat jelas maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya kita ini diciptakan untuk apa? Ibadah. Arti dari ibadah tauhid. Berarti tujuan penciptaan satu perkara, tujuan penciptaan makhluk adalah untuk tauhid. Tidak mungkin Allah menciptakan menciptakan makhluk untuk satu tujuan yang sulit untuk difahami. Iya kan? Harus jelas. Karena kalau tidak jelas, berarti Allah menciptakan manusia dalam keadaan apa? Bingung. Suruh ngapain? Suruh ngapain kita ini? Tapi Allah karena tahu tujuan manusia itu diciptakan dan Dia yang menciptakan. Manusia diciptakan untuk ibadah, otomatis jalan untuk ibadah itu harus apa? Jelas. Aturannya harus gamblang. Tapi ternyata masih saja banyak orang yang terjatuh. Masyaallah sallallahu. Padahal perkara masalah tauhid dan syirik ini adalah perkara yang sangat jelas. Fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu di kitabullah Al-Qur'an ataupun di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yamshuna 'alal awa'id. Ini yang jadi masalah. Li'annahum yamshuna 'alal awa'id. Wa ma wajadu alaihi aba'ahum wa masayikhahum. Kenapa kok mereka kemudian banyak menyimpang, banyak terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan dan kesyirikan? Padahal Al-Quran dan Sunnah gamblang sekali menerangkan tentang tauhid dan syirik. Kenapa? Jawabannya, li'annahum yamshuna 'alal awa'id. Karena mereka jalan hidupnya melu-melu adat. Ikut-ikutan apa? Kebiasaan. Wong biyen kaya ngene ya awake dhewe kaya ini. Nek wong biyen kaya ngono ya awake dhewe kaya ngono. Begitu. Itu mereka seperti wama wajadu alaihi aba'ahum wa masayikhahum. Dan mereka mengikuti apa peninggalan nenek moyang dan bapak-bapak mereka dan guru-guru mereka. Jadi ikut-ikutan. Agamanya adalah agama membebek. Ya. Makanya seperti yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, orang itu kalau enggak punya tauhid ibarat roda yang kehilangan apa? Asnya. Jadi glinding yo glinding, glundung nggih glundung ning ra karu karuan. Glinding enggak ada apanya? Enggak ada pegangannya. Jadi mau glinding kemana saja glinding. Ditiup angin ke kanan, tiup angin ke kiri, dijatuhkan, jatuh. Tapi kalau ada asnya, dia stabil, ya, berputar di porosnya. Itulah tauhid. Tauhid itu ibaratnya sumbu kehidupan. Kalau nggak ada tauhid, gonjang-ganjing hidupnya, tidak jelas, ya, tidak jelas. Inilah sebabnya ternyata. Kenapa kok kebanyakan orang itu meskipun sudah baca Quran, bahkan mungkin hadis dikhatamkan, mungkin ada acara khataman Sahih Bukhari misalnya, ya, khataman Sahih Muslim. Tapi ternyata yang masih sebagian perbuatan mereka ada yang nyerempet-nyerempet kalau tidak terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Wa la yufakkiruna fi yaumin minal ayyami an yata'ammalu wa yatadabbarul Qur'an. Sama sekali mereka tidak terbersit dalam pikiran mereka untuk sekali-kali lah mereka itu berusaha ta'ammul, merenungkan, mentadabburi Al-Qur'an. Wa ya'ridu 'alaihi ma kana 'alaihi an-nas. Kemudian mereka timbang apa yang dilakukan oleh umat manusia dengan Al-Qur'an, ditimbang-timbang. Ini yang dilakukan ini benar apa salah? Jadi harus ditimbang. Timbangannya apa? Al-Qur'an, bukan hanya sekedar apa? Perasaan. Nah. Hal huwa sahihun aw ghairu. benarkah apa yang dilakukan oleh manusia ataukah tidak benar? Kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, bal afadahumut taqlidul a'ma li abadihim wa ajdadihim. Tapi sayangnya mereka telah terbawa sikap taklid ama, taklid buta. Kepada siapa? Kepada bapak-bapak dan nenek kakek moyang mereka. Waktu baru annal Quran, dan mereka menganggap bahwasanya Al-Quran itu yukra'u lil barokah, dibaca biar untuk dapat barokah. Wa husulul ajr bitilawah, dan cuma mendapatkan pahala membaca tok. Jadi terkadang sebagian manusia itu baca Quran cuma untuk apa? Sekedar baca, dapat barokah dan apa tadi? Pahala. Tidak salah. Tapi ingat, tujuan Al-Quran diturunkan adalah liyadabbaru ayati, supaya mereka itu memahami ayat-ayatnya, bukan hanya liyaqra'u ayati, supaya dibaca ayat-ayatnya, bukan, tapi ditadabburi. Nah, ini sayangnya sebagian kaum muslimin membaca Al-Quran itu hanya untuk apa? Barokah, dapat pahala. Walaisal maqsudu annahu yuqra' litadabburi wal 'amal bima fi. Sebagian mereka ketika membaca Al-Qur'an bukan untuk tadabbur, apalagi untuk beramal. Jadi ketika baca Quran mereka sama sekali tidak terbersit. Sebagian mereka, sebagian kita maksudnya, sebagian kaum muslim sama sekali tidak terbersit, ini ayat maksudnya apa toh ya? Sehingga begitu selesai berlembar-lembar sudah tutup, merasa sudah apa? Manusia yang paling afdol. Kenapa? Khatam Al-Quran berkali-kali. Nah, kemudian Syekh mengatakan, qalla minan nas, sedikit sekali di kalangan manusia, yakni kaum muslimin, man yaqra'ul Quran li hadzal gharad, orang yang membaca Quran tujuannya untuk tadabbur, sedikit sekali. Wa innama yaqra'u litabarruki bihi, melainkan mereka membaca hanya untuk bertabarruk, cari barokahnya. Awit taladzub bi sautil qari', atau bernikmat-nikmat dengan suara orang yang membaca. Ih, suaranya apik temen. Suaranya apik temen, iya, jadi kelingan anu. Jadi kelingan artis bulan mirip suaranya. Disamakan dengan apa? Artis bulan misalnya. Padahal ayat Al-Quran saat itu sedang membicarakan nar, surga, neraka, haramnya berzina, dan yang lain-lain. Tapi karena yang dinikmati cuma suaranya, akhirnya mereka tidak tahu. Wa tarannum bihi, tarannum, yakni ya sama, bernikmat-nikmat dengan Al-Quran. Awli qira'atihi alal mardha lil ilaj, atau kalau lebih lain dari itu, bukan untuk tabarruk, bukan untuk senang-senang baca, bukan untuk apa tadi, cari pahala, paling tidak itu untuk mengobati orang sakit. Kayaknya kalau ada ustaz kedatangan, Pak Ustaz, anak-anak saya sakit panas, ayat apa sudah berapa yang harus saya bacakan? Pak Ustaz, saya lama ini laki-laki yang belum libur-libur karena tidak laku-laku. Saya ingin biar cepat dapat jodoh. Kira-kira surat apa ya yang biar buat saya itu laku? Surat apa? Biasanya diarahkan surat apa? Yusuf, kan begitu. Jadi biar orang semuanya kayak siapa? Kayak Nabi Yusuf, yaudah bisa. Jadi kadang begitu, saya sulit cari pekerjaan, surat apa yang memudahkan saya nanti biar cepat dapat kerjaan. Betul. Jadi dikir-dikir, ayat-ayat, itu kadang seperti itu. digunakan untuk mencari kepentingan-kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan tujuan diturunnya Al-Quran. Sebatas itu. Nasallallahu assalamu alaikum. Ya. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, amma an yaqra' lil 'amal bih wat tadabbur was sudur amma fih. Adapun membaca untuk diamalkan, membaca untuk ditadabburi, membaca untuk melihat apa yang terkandung di dalamnya, wa aradana 'alaihin nas 'ala hadzal qur'an, dan membaca yang tujuannya adalah untuk menimbang-nimbang amalan umat manusia, ini ada perbuatan orang seperti ini benar atau tidak, yang seperti ini benar atau tidak, fahada la yujad illa fi qalilin minan nas, ini tidak terdapat kecuali pada sebagian kecil manusia saja, sebagian kecil manusia saja. Tapi catatan bagi kita, setelah kita bicara panjang lebar tentang Syekh Shalih Fauzan menerangkan seperti ini, jangan sekali-kali kita mencela orang yang membaca Al-Quran. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu apa? Kita ingin menjadi satu kaum kalangan muslimin, orang-orang Islam, bukan hanya sekedar baca Quran, tapi apa? Ditingkatkan. Jadi kita ngaji itu bukan tujuannya untuk menghina orang. Kita ngaji untuk menghilangkan kebodohan dari kita dan mengangkat orang lain dari kebodohan dia. Itu tujuan kita, bukan hanya apa? Ada orang bicara, saya sudah paham dua kali di Ramadan, Allah paling gak paham. Jangan digitukan. Karena membaca Quran sendiri itu kebaikan yang sangat luar biasa. Aneh sebagian dari kaum muslimin mencela orang lain baca Quran. Kamu baca Quran kok tahu enggak paham maknanya, tapi dia sendiri enggak pernah baca Quran. Jangankan baca Quran, lawang bacanya saja enggak bisa. Wah, saya kan anaknya sudah 5, Ustaz, kata rumah. Nah, terus nek anaknya 5 itu harus maca Quran. Koran saja sempat baca, SMS berjam-jam. Apa sekarang itu? WA. Sampai jempolnya nongol. Pegel, mosok bukan satu lembar per hari latihan maca Quran aja enggak sempat. Padahal nek WA-an sampai waduh gitu ya. Masyaallah. Sempatkanlah ibu-ibu. Sempatkan kamu kaum muslimah, bapak-bapak dan yang lainnya, kalau memang belum bisa baca Quran, latihan. Rasa izin, gak ada kata malu untuk memulai belajar. Yang memalukan itu kalau sudah meninggal kok belum mau belajar, ya. Dan menakutkan kalau sudah meninggal terus belajar. Makanya jangan jadi yang memalukan dan menakutkan, ya. Baik. Jadi begitulah kalau kita ini belajar semacam ini, kata-katanya Syekh Shalih Fauzan. Ini sama sekali tidak untuk mencela orang yang membaca Al-Quran. Abadan sama sekali tidak. Tapi untuk menyadarkan diri kita bahwa kita jangan seperti itu. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh Shalih Fauzan, la aqulu innahu ma'lum. Kami tidak mengatakan bahwasanya orang-orang yang mentadabburi itu sama sekali tidak ada. Lakinnahu fi aqallin qalil. Akan tetapi mereka jumlahnya sangat sedikit. Walidatika, oleh sebab itu, tajid Al-Quran fi wadin wa amalu ba'din nasi fi wadin amal. Karena sangat sedikitnya orang yang membaca Quran untuk mentadabburi, maka bisa kita lihat coba, orang itu di satu lembah, Al-Quran itu di satu lembah, kita dapatkan Al-Quran itu di satu sisi, wadin itu lembah, artinya di satu tempat tersendiri. Sementara amalan mereka jauh dari Al-Quran. bahasa Arabnya itu begitu. Al-Quran di satu lembah, sementara amalan manusia di lembah yang lain. Orang katuk. Mana buktinya mereka tadabur kalau amalannya saja masih apa? Masih kacau. Ada sebuah perguruan tinggi yang cukup terkenal. Satu angkatan itu hampir 80% tidak bisa baca Quran. Perguruan tinggi Islam. Mahasiswa barunya satu angkatan 80% tidak bisa baca Quran. Kalau begitu kata-kata Syekh Shalih Fauzan sama dong Ustaz. Maksudnya dia mengatakan banyak yang membaca tapi tidak mentadaburi. Padahal kenyataannya adalah banyak yang tidak membaca. Ya maupun dirubah sendiri. Banyak yang tidak membaca Quran apalagi mentadaburi gitu. Ya monggo. Itu terserah jenengan. Itu begitu ya. 80% bayangkan. Masalahnya sudah enggak bisa baca Quran, lulus SMA langsung masuk kepada misalnya fikih perbandingan agama. Nah gimana baca Quran orang becus sudah mau membandingkan agama Islam dengan agama yang lain. Makanya yang keluar itu orang-orang yang owah. Yang untungnya apa? Ogleh. Raisa punya perlu menggigit sunnah dengan gigi geranam mereka. Ini yang sangat disayangkan. Ya, subhanallah. Maka monggolah kita punya keluarga itu dia lah dihasung untuk latihan membaca Al-Quran dan juga apa tadi mentadaburi Al-Quran. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat sehari lebih baik dibandingkan tidak sama sekali dalam mentadaburi Al-Quran. Sekarang Allah buku-buku tafsir sudah banyak diterjemahkan. Mulai dari buku tafsir yang besar sampai buku tafsir yang apa? Sederhana. Ya, insyaallah. Monggo, silakan kita membaca Al-Quran dan latihan mentadaburi. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan masih melanjutkan perkataan beliau dalam menerangkan mukadimahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa yafakiruna fit taghyiri abadan. Mereka mengamalkan satu amalan yang jauh dari isi Al-Qur'an tapi mereka enggak pernah berpikir bagaimana merubah amalan mereka sehingga sesuai dengan Al-Qur'an. Wis pokoke mbahe tak temoke ngono nggih ngono. Mbahku ngajari wonten niku nggih wonten niku. Mbah saya ngajari begitu ya begitu, nenek moyang saya begitu ya begitu. Walau hawala mujaddidun. Kalau seandainya ada seorang mujaddid, orang yang berusaha memperbaiki dalam urusan agama. Auda'in ilallah, atau ada seorang dai yang mengajak ke jalan Allah. An yughayyira ma hum alai. Berusaha untuk merubah amalan-amalan mereka dari lembah yang aneh menuju lembah Al-Qur'an. Ya, maka apa kata mereka? Laqamu fi wajhihi wattahamu bil dhalal. Niscaya mereka akan menghadang orang tersebut dan akan menuduhnya dengan roi sesat. Kamu itu apa? Sesat. Agamamu beda. Beda agamamu. Anda kalau memang berusaha untuk merubah amalan-amalan yang ada, maka akan Anda rasakan seperti itu. Kaiki memang berbeda. Itu memang berbeda. Jadi begitu komentar-komentar. Wattamu bil khuruj ala din. Bahkan mereka menuduh sang dai tadi telah keluar dari agama Islam. Benar ini saya baru berapa hari yang lalu ketemu dengan seorang pemuda sama-sama naik bis kemudian duduk ya, dia cerita, saya baru kenal ngaji beberapa waktu ini, belum lama. Saya di rumah itu ya dituduh telah keluar dari Islam. Masya Allah, saya dituduh keluar dari apa? Islam. Gara-gara apa? Amalannya itu berbeda. Demikian kencengnya ucapan mereka kepada orang yang ingin merubah keadaan dari lembah amalan mereka kepada amalan Al-Quran. Kenceng. Tapi kalau lihat orang yang meninggalkan jamaah menangguan, ya kemana begitu? Tidak pernah ada yang mengatakan begitu. Ya, subhanallah. Ada kutian. Baik. Wa anahu ata bidinin jadid wa anahu wa anahu. Kata Syekh Saleh Fauzan, bahkan mungkin dikatakan dia ini bahwa agama yang baru. Atau dia ini begini, dia ini begini, dia ini begini. Ya. Kama hasala lihada Syekh nafsi. Sebagaimana hal ini juga terjadi pada diri Syekh Abdul Wahab. Ya, Syekh Abdul Wahab. Lama hawala rahimahullahu ta'ala an yarudan nas. Tatkala dia berusaha untuk mengembalikan manusia ilal Qur'an, kepada Al-Qur'an. Wa ma dalla alaihi al-Qur'an. Dan menunjukkan manusia kepada perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Wa yughayyiru ma hum alaihi minal adat wa taqalid al-batilah. Dan ingin merubah manusia, mengangkat mereka dari kebiasaan-kebiasaan, dari taklid-taklid yang batil. Saru fi wajhihi wa bada'u huwa fasaquhu. Maka mereka pun bersegera menuju ke dia, ya, membid'ah-bid'ahkan, mengatakan bahwasanya dia itu adalah rajul fasik, bal kaffaruhu wa tahum wa tahamuhu bittihamat. Bahkan mengkafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Lakin fil haqiqah hadza la yadhurru wa laysa bi dharr. Tapi pada kenyataan sesungguhnya ini adalah tidak membahayakan dan sama sekali tidak asing. Tidak asing. Fa innal anbiya qila fihim ma huwa ashaddu min dhalik. Para nabi saja mereka mengalami hal yang lebih dahsyat dari itu. Lama aradu an yughayyiru ma alaihi al-umam min ibadati ghairillah qila fi haqqil anbiya ma qila. Tatkala para anbiya mereka ingin merubah peribadatan umat yang ada di hadapan mereka dari peribadatan kepada selain Allah menuju tauhid, maka pun mereka dikatakan apa yang dikatakan kepada mereka. Ono sing dikatakan gendenglah, sintinglah, majnunlah, tukang sihirlah, orang tersihirlah, asatirul awalinlah. Apa asatirul awalin? Ngaco, ya, kabar burung. Dan yang lain, pakai fabid dua iwan ulama. Maka enggak heran kalau yang levelnya di bawah ambiyah pun mengalami seperti itu. Asyadul bala al-ambiyah. Orang yang paling berat balaknya itu siapa? Para nabi. Tsummal amsal. Kemudian yang semisal, yaitu para siapa? Para ulama. Fala qarabata fi hadza wa hadza la yuqisu ajral alimi wa da'iya. Maka tidak heran yang seperti itu dan yang seperti ini tidak mengurangi pahala orang alim sedikit pun. Wa bal hadza yazidu bi hasanatihi indallahi ta'ala. Bahkan ini akan menambah apa? Kebaikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yarji'u bin naqs 'ala man qalahu min man wa man tafawwahu bihi wa kataba. Kekurangan itu justru akan mengenai orang yang berkata-kata tidak benar tentang anbiya dan tentang para dai dan ulama. Dan juga tentang Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Katakan bahwasanya pengikutnya atau orang yang membacakan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai Wahabi. Dan Wahabi sama bahayanya dengan apa? Syiah. Dan Syiah kalah bahayanya dari Wahabi. Ini ngeri nih, silakan Anda celah. Tidaklah celahan itu kecuali apa? meningkatkan derajat orang yang dicela di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap-siap saja bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu saja. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih, "Amatul ulama al-mukhlisuna wa du'atu ila Allah fala yadurruhum ma qila fihim bal yaziduhum fi darajatihim wa hasanatihim." Adapun para ulama tidak termadharati sedikit pun dengan perkataan mereka, bahkan itu adalah menaikkan derajat mereka. Wallahu ta'ala yaqulu li nabiyhi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, "Ma yuqalu laka illa ma qila li rusuli min qablika." Tidaklah dikatakan kepadamu sebuah perkataan kecuali itu sudah dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Inna rabbaka ladzul maghfirati wa dzul 'iqabi. Ingat, Allah adalah Zat yang memiliki ampunan buat orang-orang yang dicela, wa dzul 'iqabi alim, dan memiliki siksa yang besar bagi orang-orang yang mencela. Fussilat ayat 43. Ya, Fussilat ayat berapa? 43. Jadi kalau dikatakan orang-orang seperti itu, baca saja Fussilat 43. Tenang, ya, diri itu menjadi tenang. Fasyaihu fi hadhihi al-kalimat bayyana yubayyinu syai'an min hadzal amr al-'ajib annana sayaqra'una al-Qur'an wa yusiruna min qira'atihi wa yahtifuna wa yahfadhunahu wa yuraddiduna wa yuraddidunahu wa yarduna ihtimamahu bi alfadhil Qur'an wa tajwidahu wa ahkam al-bahth wa ahkam al-idghab wal munati wal ihtibab wal idhari wal ihfa wa yahtannuna bi hadha inayatan fa'iqah wa hadha syai'un fadhil. Syekh mengungkapkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengungkapkan tentang keheranan beliau. Banyak orang membaca Al-Qur'an, tartil, menghafalkannya, ihtimam dengan matnya, ihwamnya, idarnya, ikhlaknya, ya, ilmu-ilmu tajwidnya. Ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik, jangan dicela. Walakin al-ahamma wal maqsudu laisa hadza. Tapi ingat, yang lebih penting bukan hanya sekedar apa? Membaca, ya. Al-maqsudu tadabburul ma'ani. Yang dimaksudkan dengan turunnya Al-Qur'an adalah dengan mentadabburi makna-makna wa tafaqqu fi kitabillah wa al-qur'anina amalan nazala kitabillah, ya, memahami isi kitab Allah, menimbang amalan kita dan amalan manusia yang ada dengan kitab Allah, apakah cocok dengan Al-Qur'an ataukah tidak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itulah mukadimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang telah disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan ustaz yang lain akan dimulai tentang penjelasan al-asbul awal, inti yang pertama atau pokok ajaran yang pertama, yaitu ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdah la syarikalah, yaitu mengikhlaskan agama ini semata-mata hanya untuk Allah saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.